Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Rabu 19 Januari 2021, dibacakan oleh saya Ilham dan Maghfirah. Pelaku pembakar mobil Ketua Yara Langsa mengaku dibayar 5 juta rupiah. Satpol PP amankan lagi anak pang. Kakek asal Bener Meriah ditangkap polisi saat nyabu. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, belasan mobil barang dan mobil penumpang, mobar dan mopen, terjaring razia petugas gabungan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama pihak kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Poresta dan Ditlantas Polda Aceh Selasa kemarin. Razia yang dilaksanakan di Jalan T. Umum Lumbata Banda Aceh itu menjaring 20 mobar dan mopen yang sudah berakhir masa berlaku KIR sehingga kendaraan roda 4 itu pun harus ditilang oleh petugas kepolisian yang dilibatkan dalam razia itu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Wahyudi SSTP melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Akil Perdana Kusuma SHMH kepada seramnews.com mengatakan 20 mobar dan mopen tersebut belum melakukan uji KIR ulang, lalu belum melakukan uji kelayakan jalan berkaitan dengan berlaku KIR, kendaraannya habis. Menurutnya, untuk dokumen uji berupa buku KIR sudah tidak berlaku lagi dan sudah digantikan dengan buku uji elektronik atau kartu uji elektronik. Dijelaskannya, untuk KIR kendaraan angkutan barang dan penumpang umum sudah berlaku uji KIR elektronik atau bukti lulus uji elektronik atau BLUE. Sedangkan dalam bentuk buku KIR sudah tidak berlaku lagi. Ia pun menyebutkan di dalam dokumen BLUE terdapat chips yang membuat data-data kendaraan sesudah dilakukan uji berkala setiap 6 bulan sekali. KIR bertujuan untuk memperpanjang usia ekonomis dari kendaraan tersebut, di samping hal yang paling penting dipahami untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan yang bisa berakibat fatal bagi penumpang atau pengguna jalan lainnya, termasuk pengemudi itu sendiri. Sederalun, pria berinisial RY, 60 tahun, warga Desa Blangsentang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, ditangkap polisi karena terlibat kasus narkoba. Polisi menangkap RY saat ia sedang mabuk diduga usai mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Selain itu, polisi juga mendapatkan 2 kg ganja di kediamannya. Kasat Narkoba Polres Bener Meriah, Ibtu Radius Sianturi mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan aktivitas jual-beli narkoba di rumah RY. Kemudian dari informasi itu, polisi melakukan penyelidikan. Akhirnya RY disergap di rumahnya. Saat ditangkap, RY ternyata sedang mabuk usai menggunakan sabu. Ia langsung diamankan polisi dengan barang bukti awal sebanyak 2 gram sabu. Setelah rumahnya digeledah, ternyata ditemukan lagi barang bukti ganja dengan berat 2 kg. Kepada polisi, RY mengakui bahwa narkoba itu adalah miliknya. Bahkan selama ini, ia kerap memperjualbelikan sabu sehingga membuat resah warga setempat. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan untuk menjalani proses hukum. Sederalun, personil Direskrimum Polda Aceh di backup personil Satreskrim Polres Langsa telah menangkap 3 pelaku yang terlibat dalam kasus pembakaran mobil Ketua Perwakilan Yara Langsa. Dari 3 orang yang telah ditangkap tersebut, 2 diantaranya adalah eksekutor atau pelaku yang melakukan langsung pembakaran, sementara 1 lagi berperan sebagai orang yang memerintahkan dan membiayai dalam kasus kejahatan tersebut. 2 eksekutor yang ditangkap yakni SF alias Biu, 42 tahun, warga Rantau Selamat, Bayun, Aceh Timur, dan SA alias San, 39 tahun, warga Gampong Seriget, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Sedangkan penyuruhnya yaitu HS alias Limpun, 45 tahun, disebut-sebut warga Gampong Seriget, Langsa. SF alias Biu dalam sebuah video yang beredar telah mengakui perbuatannya, yakni membakar mobil pribadi Ketua Yara Langsa, Amu Talib. SF alias Biu dalam sebuah video yang beredar telah mengakui perbuatannya, yaitu membakar mobil pribadi Ketua Yara Langsa, Amu Talib. Aksi tersebut diakuinya dilakukan pada Senin pagi 20 September 2021 sekitar pukul 4.20 waktu Indonesia Barat bersama seorang temannya berinisial SA. Dalam video berdurasi 1 menit 48 detik tersebut, Biu mengaku diajak oleh temannya berinisial SA untuk melakukan aksi kriminal tersebut atas suruhan HS alias Limpun. Setelah menjalani aksinya, ia mengaku menjumpai HA alias Limpun dan dikasih uang 1 juta rupiah per orang. Setelah 1 minggu kemudian, kembali diberi uang sebesar 4 juta rupiah. Uang tersebut diantar oleh SA dari Langsa ke Rantau Panjang Bayun. Sederalun, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Aceh Timur mencatat kerugian sektor perikanan budidaya mencapai 12 miliar rupiah akibat banjir melanda daerah itu pada pekan lalu. Data kerugian akibat bencana selanjutnya dilaporkan ke BPBD Aceh Timur untuk diteruskan ke BPNP di Jakarta. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur Cud Ida Maria mengatakan, Kabupaten Aceh Timur memiliki luas tambak perikanan budidaya mencapai 18.791 hektar tambak. Dari jumlah itu, yang terdampak banjir dengan luas 1.954,70 hektar, terutama budidaya perikanan mengalami kerusakan sehingga gagal panen. Cud Ida menyebutkan tambak terdampak banjir tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Aceh Timur. Kelima kecamatan yakni Kecamatan Juluk, Kecamatan Sungai Raya, Rantau Selamat, Kecamatan Perlak Barat, dan Kecamatan Perlak. Untuk komoditas perikanan yang terdampak banjir terdiri dari udang finem, bandeng, nila, salin, dan kakap. Sementara itu, Bupati Aceh Timur Hasbalah meminta instansi terkait melapor data kerusakan akibat banjir. Hal ini penting untuk upaya membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sederalun, personel Satpo PP dan WH Banda Aceh kembali mengamankan anak pang di kawasan Pelabuhan Ulehlu Banda Aceh Selasa kemarin. Para anak pang itu selanjutnya dibawa ke markas Satpol PP untuk diberikan pembinaan dan pendataan. Para anak pang yang datang dengan beberapa unit Vespa itu awalnya bermalam di taman rumput di depan gerbang Pelabuhan Ulehlu. Setelah adanya laporan dari warga, personel Satpol PP yang bertugas bergegas di lokasi. Setiba di lokasi, mereka mendapatkan para anak pang sedang tidur-tiduran dengan membentang tikar. Selanjutnya petugas meminta identitas mereka dan membawa ke kantor. Kasatpol PP dan WH Banda Aceh Ardiansyah SSTP MSI kepada Serambi kemarin mengatakan mereka mengamankan sebanyak 10 orang anak pang atau kelompok Vespa modifikasi di taman depan pelabuhan. Mereka semua berasal dari Pulau Jawa seperti Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Terlihat dari identitas yang ditemukan bersama mereka. Para anak pang ini melakukan touring dari kawasan Jakarta menuju Aceh dengan menggunakan Vespa modifikasi. Selama dalam perjalanan, mereka kerap tidur di fasilitas umum yang mengganggu kenyamanan warga. Sebelumnya, Satpol PP dan WH Banda Aceh sudah beberapa kali menertibkan anak pang yang menempati sejumlah fasilitas umum, sehingga warga mengeluhkan keberadaan mereka karena sering tidur di SPBU, pelabuhan hingga ATM. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, pemerintah telah memutuskan untuk meningkatkan upaya menutup selisih harga minyak goreng demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, industri mikro, dan industri kecil. Kebijakan ini didasarkan atas hasil evaluasi yang mempertimbangkan ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat. Menindaklanjuti kebijakan sebelumnya, pemerintah memastikan kembali agar masyarakat dapat memperoleh harga minyak goreng kemasan dengan harga terjangkau Rp14.000 per liter. Upaya menutup selisih harga ini tidak hanya diberikan untuk minyak goreng kemasan 1 liter, tetapi juga diberikan untuk minyak goreng dalam kemasan 2 liter, 5 liter, dan 25 liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ketika memimpin rapat Komite Pengarah BPDPKS mengungkapkan Dalam rapat ini diputuskan bahwa untuk selisih harga minyak goreng akan diberikan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar Rp7,6 triliun. Minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan. Pemerintah juga akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin minimal 1 bulan sekali terkait dengan implementasi kebijakan ini. Pemberlakuan kebijakan satu harga untuk minyak goreng, yakni Rp14.000 per liter, akan dimulai pada Rabu hari ini di seluruh Indonesia. Namun khusus untuk pasar tradisional diberikan waktu penyesuaian selambat-lambatnya 1 minggu dari tanggal pemberlakuan. Syedaralun, bom bunuh diri di sebuah restoran di ibu kota Somalia, Mogadishu, menewaskan 4 orang. Selain itu, 9 orang disebut alami luka-luka di negara Afrika Timur tersebut. Dilaporkan seorang pria meledakkan dirinya di sebuah restoran dekat barak tentara di Mogadishu. Pria tersebut masuk ke toko teh dengan mengenakan rompi peledak. Peristiwa itu diceritakan oleh pejabat polisi dan saksi mata. Petugas polisi setempat Abdirrahman Adan mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi 4 orang tewas adalah insiden bom bunuh diri itu. Selain korban jiwa, ada 9 lainnya yang mengalami luka-luka, semua korban dibawa ke rumah sakit. Kelompok militan Al-Shabaab mengaku bertanggung jawab atas insiden bom tersebut. Al-Shabaab mengatakan pihaknya menargetkan tentara Somalia yang menjalani pelatihan di Akademi Militer. Akademi Militer itu disebut dikelola oleh Turki. Serangan itu terjadi hanya 2 hari setelah juru bicara pemerintah Somalia terluka dalam pemboman di Mogadishu yang juga diklaim oleh Al-Shabaab. Syederalun, fenomena langka salju turun di Gurun Sahara kembali terjadi pada tahun ini. Diberitakan Daily Mail Selasa kemarin, salju telah mengendap di pasir Gurun Sahara setelah suhu turun di bawah titik beku bulan ini. Es menyelimuti bukit pasir dalam fenomena langka di gurun terbesar di dunia ini. Pada hari biasanya, suhu udara di Gurun Sahara bisa mencapai 136,4 derajat Fahrenheit atau 58 derajat Celcius. Sementara belum lama ini, suhu udara sempat turun mencapai 28 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius. Daily Mail mengungkapkan fotografer Karim Bocetata telah menangkap gambar menakjubkan dari salju dan es di kota Sefra di barat laut Aljazair pada Senin 17 Januari. Es telah menciptakan pola yang menakjubkan di pasir setelah daerah itu melihat percikan salju turun secara tak terduga. Hujan salju yang terjadi pada awal tahun ini adalah yang 5 kalinya dalam 42 tahun terakhir. Kejadian suhu salju di kota itu sebelumnya pernah terjadi juga pada tahun 1979, 2016, 2018, dan 2021. Dalam kasus hujan salju seperti yang terlihat bulan ini di Aljazair, sistem tekanan tinggi dari udara dingin telah berpindah ke gurun menyebabkan suhu yang lebih rendah. Ain Sefra yang dikenal sebagai The Gateway to the Desert berada sekitar 3.000 kaki di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan Atlas. Gurun Sahara seperti diketahui merupakan gurun yang menutupi sebagian besar Afrika Utara dan telah mengalami perubahan suhu dan kelembapan selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 19 Januari 2022. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.